khairun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayo jamaah hadirin Allah wa iyyakum, sebagaimana telah dijadwal sore ini bahas tentang ungkapan Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Ucapan sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, dia mengatakan al-Islamu wa sunnah wa sunnatu ya al-Islam. Islam adalah as-sunnah dan as-sunnah adalah Islam. Mungkin bagi kebanyakan orang ungkapan ini agak membingungkan, apalagi bagi orang yang mereka memahami istilah sunnah itu seperti sebatas apa yang sering dipakai oleh fuqaha dalam membahas fikih untuk membedakan amalan wajib yang harus dilakukan dengan yang mustahab, yang tidak harus tapi kalau diamalkan dapat pahala, sholat rawatib ini sunnah saja bukan wajib, puasa Senin Kamis terkenalnya adalah itu, yang terkenal adalah istilah fikih. Padahal kata as-sunnah sebenarnya bermakna seperti makna asal bahasanya adalah at-thariqah, jalan. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. A'udhu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain dan disahihkan oleh para ulama. Hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku." Dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jelas maknanya yang dimaksud bukan sekedar yang mustahab tadi tentunya. Yang dimaksud adalah jalan. Karena ini hadis ini sebelumnya bercerita tentang keadaan akhir zaman yang telah disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang diberi umur panjang di antara kalian, kata Rasul, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Ini sudah ada. Memang sudah seperti itu sunnatullah, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan muncul pertanyaan. Banyak perselisihan yang banyak. Akan muncul perselisihan yang banyak di tengah umat ini. Kemudian solusinya gimana biar kita benar di tengah perselisihan yang macam-macam itu? Maka Rasulullah kasih solusi satu saja. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti maksudnya adalah jalan yang aku tempuh dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, pemimpin para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi maksud sunnah di sini adalah apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Maka dengan itu, pas ketika tadi oleh para sebagian ulama dikatakan Islam adalah sunnah. Maksudnya, kalau kamu mau Islam yang benar, sementara Rasulullah SAW sudah mengatakan nanti akan ada perselisihan yang banyak. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan jumlahnya wasataftari wa hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dikatakan lagi oleh Rasulullah kullu finnari la waida, semuanya di neraka kecuali satu. Yang selamat cuma satu. Maka yang mana? Rasulullah, hum mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang masih seperti dalam ragalanya, masih seperti yang dulu aku dan para sahabat itu berada di atasnya. Gak benar ungkapan Islam yang benar adalah sunnah. Sunnah itulah Islam. Islam adalah sunnah, maksudnya Islam adalah apa yang dulu Rasulullah dan para sahabat berjalan di atasnya. Sunnah adalah Islam, berarti apa yang dulu Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, itulah Islam. Sehingga seseorang ketika mau berislam dengan Islam yang benar, mau tidak mau harus merujuk, mencocokkan pemahaman dia dengan pemahaman pendahulu dalam Islam Rasulullah dan para sahabat. Dan itu mungkin bagaimana pertemuan yang lalu. Dan itu mungkin karena Allah telah menjanjikan, begitu juga Rasulnya akan senantiasa ada pembawa Al-Haq sampai menjelang hari kiamat. Pasti ada. Dan para ulama telah menuliskan riwayat demi riwayat dalam setiap perkara, terlebih masalah akidah. Kalau kamu mau akidahnya benar, ikuti apa yang diyakini, apa yang menjadi keimanan Rasulullah dan para sahabat. Dan itu bisa dipelajari. Sebagaimana kita katakan, nanti insyaallah kita akan mulai membaca salah satu risalah karya imam dari imam-imam Ahlus Sunnah, Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, tentang akidah. Jadi seseorang ketika mau Islam yang benar, mau tidak mau dia harus mencocokkan apa yang dia pahami dari Islam dengan apa yang difahami dan dipraktikkan oleh generasi terdahulu. Satu misal, kalau orang mengatakan prinsipku adalah mengikuti Al-Quran dan Hadis, itu sering dengar. Organisasi ini berdasarkan Al-Quran. Betul. Permasalahannya adalah dengan cara siapa dia memahami dan menerapkan Al-Quran itu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Wallazi anzala 'alaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah menurunkan kepada Rasul-Nya, kepada engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Pertama, memahami Al-Qur'an mau tidak mau harus cek pertama dulu bagaimana penjelasan Rasulullah terhadap ayat ini. Bagaimana penjelasan Rasulullah terhadap ayat ini? Sebelum jauh-jauh berbicara mendebatkan, lihat, cari enggak ada riwayat hadis terkait ayat ini? Dan bukti banyak. Bagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran, perintah sholat, waqimus sholat, tegakkan sholat, perintah menegakkan sholat, kadang cuma menyebut warga waroki, menyebut beberapa amalan dalam sholat, rukuk, sujud. Bagaimana seorang bisa benar menerapkan sholatnya? Mau tidak mau, dia harus melihat, membaca apa yang Rasulullah ajarkan. Dan Rasulullah sudah menegaskan hal itu, sholatu kama ra'aituni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Begitu juga harus mencocokkan dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, karena tadi itu jaminan dari Rasulullah. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Lihat. Karena kenyataannya ketika cuma global istilah global dengan Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian tidak mengaitkan pemahamannya itu, tidak membatasi dengan apa yang dipahami oleh generasi awal, pasti jadinya kacau dan beda-beda dan membuat bingung. Dan zaman sekarang banyak, saya nanya orang memahami Al-Quran ditafsirkan sama maunya, diterapkan sama maunya, tidaklah sesat dari golongan sesat, tidaklah sesat orang-orang sesat, kecuali pasti bawa-bawa ayat. Ahmadiyah yang sudah jelas mengklaim ada nabi setelah nabi terakhir Muhammad saja bawa ayat, ya kan? Maka Nabi Muhammad bin Abdul Aziz dari jalan kembali Rasulullah SAW nabi. Tidaklah Muhammad itu bapak dari kalian, dan tapi dia adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin dia paksa tarik-tarik. Khatam itu maknanya cincin, bukan penutup. Cincin para nabi. Jadi penghias yang menonjol. Berarti bukan penutup. Kelompok yang jelas banyak orang dengan sederhana, dengan mudahnya bisa menghukumi dia itu kafir. Ya, karena mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Tapi dia narik-narik ayat Al-Quran. Yang lebih mengherankan lagi, ada juga yang ikut. Teroris yang menghiburkan, yang membuat kacau, yang membuat enggak tenang, dia malah berhasil menteror kaum muslimin, orang kafir. Ya. Buat ketakutan itu. Serampangan ayat-ayat jihad yang dia pakai. Jihad. Waktu luhum hayat sakifuhum jihad, ayat jihad. Ayat Quran dipahami dengan pemahaman mereka. Banyak contoh. Apa misalnya? Jamaah Tabligh dengan gerakan yang terkenal keluar 3 hari, 4 hari seminggu, 40 hari. Yang menginspirasi pendirinya Muhammad Ilyas Al-Gandalawi, apa yang menginspirasi adalah tafsir dari hasil perenungan dia yang dibawa mimpi terhadap satu ayat dari Al-Qur'an. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. kalian umat terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Pahami? Dipahami? Kalau mau beriman, karena ujungnya beriman, itu harus mulai tahap pertama adalah kalian umat terbaik yang dikeluarkan, harus keluar khurud. Jadi gak boleh tetap tinggal di rumahnya, di kampungnya, karena ada ayat dalam Al-Quran itu menjadi umat terbaik itu ketika dikeluarkan dengan manusia, baru setelah dikeluarkan keluar dari kampung halamannya amar ma'ruf nahi mungkar, mereka pun gak memakai yang nahi mungkar, mereka hanya ambil sisi amar ma'rufnya. Logika gak usah nahi mungkar, itu gak disukai banyak orang masalahnya nih. Kalau amar ma'ruf disukai, baru kalian beriman kepada Allah. Maka saya bilang teman-teman, biar beriman, beriman khurut, khurut, biar beriman. Orang yang kemarin gak kenal agama, entah preman di pasar, entah preman di jalan, disambut oleh mereka, terus terharu, terus mau ngikut, apa solusinya? Bukan belajar, khurut, keluar, besok keluar, 3 hari, seminggu bersama kami. Pemahaman-pemahaman, ya itu sekian ahlu dolalah, sekian ahlu salat memakai ayat Al-Quran, sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang berdalil dengan Al-Quran, datangkan hadis, datangkan hadis. Ungkapan lain ulama mengatakan Al-Quran sangat membutuhkan hadis, sangat membutuhkan sunnah untuk memahaminya, yang bahkan hadis sunnah tidak membutuhkan Al-Quran. Ya, kalau antum sudah tahu hadisnya cara wudu, sudah tahu hadisnya cara sholat, butuh lagi dari Al-Quran, ya kan? Tapi ketika kamu cuma baru baca Al-Quran, justru butuh kepada hadis untuk menjelaskannya. Al-Quran duwuju, bisa multi tafsir, bisa saya nanya-nanya orang menafsirkan. Si pembuat partai pun bisa membawa ayat ihdilu wa aqrabul ber adalah kita, makanya kita buat partai keadilan. Wa amruhum syura bainahum, perkara orang mukmin itu musyawarah di antara mereka. Ini demokrasi, ini sistem syura dalam itu. Ini gambaran syura itu ya demokrasi. Pemahaman siapa? Jadi jelas kesalahan banyak sekali ketika yaitu memaksakan ayat untuk dipahami tidak dengan apa yang dulu Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Maka penting, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Islam yang benar harus cocokan setiap pemahaman kita, praktek kita, terapannya itu benar enggak ini? Rasul dan para sahabat seperti ini kah? Memahami ayat ini, penerapannya, prakteknya dalam jihad, apakah sengawur itu kah? Pokoknya intinya orang kafir bunuh, ketemu di mana pun bunuh, bahkan yang enggak jelas kafirnya, yang penting asal dianggap anti Amerika, ketemu di mana pun bunuh, seperti itu kah? Enggak mengenal damai kah? Memang seperti itu cara perangnya Rasulullah. Dan terus dalam dakwah, dalam ibadah dan seterusnya. Penerapan Rasulullah dan para sahabat, itulah makna Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, dan itu satu-satunya, bukan alternatif. Satu-satunya jalan untuk selamat. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati yang dimulai oleh kalian sunahku itu ketika sebagai solusi ketika terjadi perpecahan yang banyak, yang dimana seluruhnya ahlunan masuk neraka kecuali satu. Yang satu itu adalah apa yang dulu saudara para sahabat berada di atasnya, mutlak tidak bisa ditawar. Sedikit pun kalau mau selamat. Ya kemudian Rasulullah mengingatkan selanjutnya wa yakun wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat dalam menerapkan agama. Ada pemahaman baru, oh ada penemuan, enggak ada. Jadi enggak ada dalam waktu ini penemuan baru ini dalam Islam. Islam itu yang dulu itu. Penemuan baru ini ya hasil ijtihad politik memberi keputusan harus begini, begini, begini. Ijtihad politik. Ijtihad ini begini, begini. Hasilnya ini karena kondisi memaksa jadi boleh riba bank asal bunganya enggak terlalu besar dan seterusnya. Pemahaman-pemahaman enggak ada dalam apa yang Rasulullah berbasuh, pasti salah dan pasti tidak akan membawa kejayaan. Kalau mereka sering mengatakan untuk kebangkitan Islam, kebangkitan Umar bin Khattab pernah mengatakan nahnu qaumun azanallahu bil Islam, kita ini orang yang Allah berikan izah kepada kita, berikan kita berwibawa menjadi disegani di tengah umat karena Islam. Ingat oleh Umar bin Khattab, karena Islamnya, bukan karena kita Arab. Dulu nggak diperhitungkan Arab. Kekuatan besar adalah Persia dan Romawi. Kita kau yang menjadi punya izzah, punya kemuliaan, disegani dalam karena Islam. Paman tiap dari barang siapa yang mencari al-izzah bighairi Islam, mencari izzah tapi dari luar cara Islam, selama kita mencari itu dari luar Islam, nudil, kita malah akan terhinakan. Bukan hanya gak sukses, sebaliknya akan dia dapat hina. Kamu mau mengajak untuk bagaimana Islam jaya, menang, tapi dengan cara di luar Islam, apa itu? Apapun itu, cara barat, mau cara timur, utara, selatan, mau cara filsafat ini, filsafat itu, untuk proses, tidak mungkin. Islam hanya akan jaya dengan cara Islam. Itu sudah tidak bisa ditawar. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis dari Imam Ahmad dan yang lain. Idza tabayatum bil aina wa aqadtum annabal baqar wa taraktumul jihad. Jika kalian sudah mulai berjual beli dengan sistem aina. Inah itu intinya sistem riba terselubung. Kayaknya enggak riba, padahal riba. Kredit misalnya. Aku punya uang banyak. Siapa yang ingin punya motor? Saya belikan. Ya. Nanti dia bayar sama nyicil. Dengan di dealer. Bayar kontan, dia nyicil. Ya. Ya nyicil, permasalahannya nyicil pasti dia lebih. Lebih ya kan? Harganya dinaikkan lah dia. Orang itu mau merasa terbantu juga, ya kan? Beli cash dia gak mampu. Kayaknya halal, jual beli. Kan kredit budi, ya kan? Soalnya ada yang kayaknya ada itu riba. Apa bedanya kamu mengutangi uang sama orang ini dengan mengutangi berbentuk motor? Karena kamu jadi dapat tambah nilai nominal dari harga asal yang engkau beli motor dengan nilai itu. Ya. Seakan-akan nolong. Niatnya bagus, tapi enggak tahu ilmunya, jatuh dalam perkara. Yang terang-terangan gak usah bicarakan banyak sekali. Banyak sekali. Lalu Rasul mengatakan, apabila kamu sudah jual beli dengan riba, apalagi yang terang-terangan riba gitu lah. Dan kamu sudah ngikut ekor sapi, maksudnya sibuk dengan pertanian, menggembalakan, digambarkan sudah hidupnya sudah di belakang kambing, di belakang perniagaannya sibuk itu, akhirnya ya pasti kalau udah seperti itu hidupnya kan gitu. Orang bilang gila apa zaman sekarang bisnis nggak pakai pinjam uang, bagaimana bisa mengembangkan? Jadi pandangannya itu dunia, bagaimana bisa meraup dunia. Yang semuanya itu jadi halal, yang haram itu cuma mencuri pak, itu pun kalau ketahuan. Ini halal semua halal. Jadi sibuk dengan itu, sibuk orientasinya dunia. Pendidikan, ya ujung-ujungnya untuk nyari dunia. Belajar agama pun yang ada. Dengan itu akhirnya malas berjihad, malas memperjuangkan agama Allah. Ini ditinggalkan, ya kan? Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan timpakan, akan kuasakan kepada kalian kehinaan." Ini kata Umar bin Khattab tadi benar. Rasulullah juga sudah pernah menegaskan seperti itu. Kalau sudah seperti itu kehidupan kalian hina. Itu. Mau mengembalikan Islam ke kejayaan kesempurnaan. Kenapa? Ajari mereka kembali kepada Rasulullah mengatakan hatta tarjiu ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sudah terlalu jauh kalian meninggalkan agamamu yang katanya kamu banggakan. Terlalu jauh kau meninggalkan Al-Quran, As-Sunnah, Rasulullah yang katanya kau berbangga dengan itu. Nah itu, ajak mereka kembali. Itu. Bukan sibukan mereka dengan isu-isu politik, dengan isu-isu. Ajak mereka kembali kepada agama, itu. Kata Rasul, tinggal kau percaya enggak sama Rasulullah. Sampai kalian kembali kepada agama. Gimana cara kembali ke agama kalau bukan dengan mempelajari? Itu solusinya. Tidak ada cara lain. Ajak mereka kembali kepada agama. Dengan itu kalau seorang satu kaum sudah beriman, bertakwa, Allah akan memberikan kejayaan demi kejayaan, pertolongan demi pertolongan. Intan suruh yang suruh sambil kalian memang bertakwa menolong agama Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Gembar-gembor mengeluhkan keterpurukan umat Islam, yang ujung-ujungnya hanya untuk teriak-teriak mengasung agar semuanya bagaimana konsentrasi untuk merebut kekuasaan, bukan itu dakwah Nabi dan Rasul. Bukan itu. Para Nabi dan Rasul kebanyakannya bukan penguasa, dan di tengah kehidupan penguasa yang zalim bahkan kafir, apa konsentrasinya? Ibadah. Konsentrasinya ngajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ini Rasulullah nih di negeri Makkah. Berapa tahun? Berapa tahun? Dakwahnya sudah mulai dakwah pada dia. Berapa? Hah? 13 tahun. Di Makkah yang itu tempat paling suci di dunia. Sekitar Ka'bah ada berhala berapa? 300-an lebih berhala. Dari suku-suku yang ada itu naruh berhala di situ. Tokoh-tokoh elit-elit masyarakat di situ orang apa? Orang musyrik. Ditindas enggak Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lemah dari kalangan Buddha? Tindas. Ada enggak yang ikut Rasulullah? Ada. Ketika itu di periode Mekah, Umar sudah ada belum? Sudah ada. Ada bos besarnya Abu Bakar, Utsman, orang kaya, yang pandai bersaing untuk membangkitkan semangat, ada enggak? Ada. Ternyata apa yang diajarkan oleh Allah? Apa? Hijau. Bukan berontak. Bukan demo. Bukan sibuk bagaimana menggunakan aksi-aksi mau lembut atau kasar untuk menggulingkan kekuasaan Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Lahab dan Tawud-Tawud yang ada di situ. Ya kan? Genting ini Mekah ini berhala semua, mau sholat saja repot. Rasulullah sedang tawaf, mereka ngumpul-ngumpul di situ, wahubalulah macam-macam. Rasulullah sampai sholat sujud dicekik, dikasih kotoran. Apalagi sahabat yang kalangan menengah ke bawah yang muda-muda diganggu. Dia sedang kemas, diganggu oleh jolok, di macam-macam banyak. Wah, ini harus lawan, ini harus lawan dengan kekuatan apapun, walaupun cuma segenggam batu, walaupun ketapel, walaupun lawan. Tidak. Hikmah. Islam itu mengajarkan jihad itu bukan hijau, bukan ngawur. Ya, bukan ngawur. Ya, itu kan kafir, dia ya, kafir. Itu kan. Islam mengajarkan untuk komunitas jangan konyol, perhitungan. Ketika itu belum mampu jihad. Justru Rasulullah disuruh hijrah. Bahkan hijrah yang pertama ke mana? Ke negeri penguasanya orang apa? Orang Nasrani. Tapi mereka tidak mengganggu. Coba ambil pelajaran. Sejarah sering dibaca orang. Hijrah baru di Madinah disambut oleh penduduk Madinah. Banyak yang masuk Islam, bahkan kemudian Rasulullah menjadi memimpin di situ, bukan karena Rasulullahnya, ya memang seperti ini. Banyak yang ikut, yang kemudian di situ Rasulullah menjadi pemimpin negara di Madinah, sehingga dia punya kemenangan untuk mengajak jihad. Punya kekuatan, punya pasukan. dari orang-orang pilihan sahabat. Bukan betul. Jihadnya ada perhitungan-perhitungannya sehingga kemenangan demi kemenangan, bukan serampangan seperti itu. Kembali, kembali kepada Islam. Jangankan itu perkara yang sampai ini, Allah mengingatkan wa yauma hunain il ahjabatkum kasratukum, di hari perang Hunain ketika kalian dibuat takjub, ujub bangga dengan banyaknya kalian. Perang Hunain itu setelah Fathu Makkah sehingga sudah banyak yang masuk Islam. Itu saja kemudian diuji dengan awalnya kekalahan karena penyakit satu saja, ujub. Jadi lupa dengan tawakalnya kepada Allah. Kita pasti menang ini sekarang. Dah banyak, dah kemarin saja cuma separuhnya dari jumlah lawan menang ini, guys. Justru di. Jadi sedikit pun. Karena umat ini, kata Rasulullah, umatan marhumah, umat Muhammad, ini umat yang disayangi oleh Allah, yang sangat diinginkan di akhirat itu enggak ada azabnya. Itu. Sehingga ketika di dunia ini masih banyak dosa-dosanya, masih banyak yang bermaksiat, masih banyak kemungkarannya, di azabnya di dunia. Maka sebuah negeri muslim, kita jangan lihat ini negara muslim. Presidennya muslim, dua-duanya mayoritas Islam, tapi kok sering dapat bencana, kok ini? Iya, karena banyak dosanya untuk bersihkan. Supaya di akhirat enggak perlu lagi ada pembersihan di neraka. Sudah. Itu maksudnya. Sehingga sebuah negara muslim kalau mau benar-benar tenteram aman aja, taat. Ajak mereka kembali kepada Islam. Bukan dengan sibuk dengan isu-isu politik, sibukkan dengan kebiar-ura-ura demokrasi. Itu bukan sembarangan orang kayak jadi bahan camilan semua orang boleh membahas. Sibukkan mereka untuk semangat belajar, mempelajari akidah yang sahihah, ibadahnya betul atau enggak, kenal enggak dengan syariat aturannya. Agama Islam yang katanya dia belum tahu gak aturan-aturan dalam Islam. Sibukkan belajar-belajar dakwah, ajak mereka untuk mengenal agamanya, biar kembali kepada ajaran agamanya. Maka dengan itu setelah kenal orang dulu. Seperti ini. Nah, sebagian ulama pun mengatakan karena satu lu diwalu alaih, sebagaimana kondisi kalian, ya begitulah kemasa kalian. Jadi kebeliman penguasa itu jangan dilawan dengan kebeliman diri. Itu ujian Allah, fitnah dari Allah yang Allah kehendaki. Caranya adalah istighfar, taubat, doa, doakan kebaikan bagi mereka, doakan, ajak mereka untuk kembali ke dalam kepada agama ini. Satu-satunya jalan kebenaran untuk mengembalikan izahnya Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang masih orisinil asli yang ada pada Rasulullah dan para sahabat. Dan itu mungkin, bukan gak mungkin, itu bisa. Karena diantara hikmah dari ini adalah umat terakhir pasti ajarannya terjaga sampai hari akhir. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu thalikatan min ummati dhahirin alal haq la yadurru man qala wa la man qala fa ayat ya amru. Hadis itu adalah Bukhari dan Imam Muslim. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang nampak menang di atas Al-Haq, tidak bermadarat bagi mereka, tetap ada mereka, tetap eksis. Walaupun banyak musuhnya, walaupun gak banyak yang nolong, sampai hari ya, sampai datangnya perkara Allah SWT. Tinggal kita, seberapa kesungguhan kita untuk menapaki, mencari, kemudian menjalankan ajaran yang benar ini. Dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina lana biyanahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan pasti, kata Allah, aku akan tunjukkan jalan. Taufik, selamat. Semoga bermanfaat. Apa hal yang ada ingin disampaikan? Sering yang pernyataan seperti ini benar. Semua hukum Islam itu pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Itu apakah benar apa tidak? Kalau diurutkan Al-Quran kemudian hadis, ya gak benar. Ini setara. Bahkan tadi kita katakan, kita lebih membutuhkan hadis untuk kejelasan dalam beragama ini. Ya. Karena kalau Al-Quran justru membutuhkan hadis, membutuhkan penjelasan. Maka setara Al-Quran dengan hadis. Sama-sama wahyu. Maka syahadat pun dua kalimat syahadat setara kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seorang sudah syahadat la ilaha illallah, tidak mau syahadat muhammadar rasulullah, enggak Islam dia. Iya kan? Iya kan? Padahal dia sudah enggak syirik. Dia beribadah hanya kepada Allah, ikhlas beribadahnya kepada Allah, tapi dia tidak mau asyhadu anna muhammadar rasulullah, kafir dia tetap. Ya enggak? Siapa yang ragu? Ya kan? Kok ragu? Ya. Sebagaimana pertanyaan orang-orang mereka bilang, akidah dulu kan manhaj, kah manhaj dulu? Ya sama-sama. Akidah manhaj sama, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Sama. Jadi setara dibukanya Al-Quran dan Hadis, sama-sama wahyu. Maka Allah mengatakan, in wa illa wahyu yuha ma yantiku anil hawa. Rasul tidak berkata mengikuti hawa nafsunya, yang dikatakan tidak ada lain adalah wahyu. Sehingga hadis itu juga wahyu. Hanya saja redaksinya dari Rasulullah SAW. Wahyu. Sama. intinya pertanyaan seputar khawarij, istilah khawarij yang kemarin ibu tentang ledakan aksi teror, teror bagian dari perbuatan khawarij zaman sekarang. Apa sih khawarij? Para ulama sejak dulu sudah membahas tentang khawarij. Khawarij jamak dari khawarij, yang keluar, bukan keluaran jamak tapi tadi ini lain lagi. Maksudnya keluar dari ketaatan, pembangkang. Secara mutlak keluar, pembangkang terhadap ketaatan kepada agama, dan juga lebih khusus membangkang terhadap pemerintah kaum muslimin yang sah. Khawarij. Kelompok ini imam besarnya adalah Dzul Qaisirah. Orang ini pernah protes kepada Rasulullah. Protesnya masalah apa? Masalah menurut dia pembagian harta ini enggak adil. Sebenarnya intinya ini, Pak. Menurut dia enggak adil. Dia protes kepada Rasulullah, sudah enggak pakai adab-adab lagi. Rasulullah, dia mengatakan, bukan wahai Rasulullah, ya Muhammad, iqdir innaka lam taqdir. Kata ini sudah mencakup beberapa kekurangan ajaran. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kayak kawan dia, Allah memerintahkan beradab untuk menyebut nama Rasulullah, jangan panggil nama. Sebut Rasulullah, Nabiullah, wahai Nabi, wahai Rasul. Dia enggak pakai lagi. Setelah itu dia bilang, berbuat adillah dengan bentuk kata perintah kepada Rasul. Yang akhirnya dia mengaku sebagai Muslim. Ya. Berbuat adillah, Muhammad berbuat adillah. Setelah itu pun dia menuduh Muhammad ini gak adil. Inna kalam takdir, kamu gak adil. Jadi gak usah heran. Ya maklum saja kalau penganut-penganut paham ini kemudian cuma menjelek-jelekan presiden ini, presiden itu. Yang pemimpinnya saja Rasulullah digitukan. Kurang adil apa Rasulullah? Kalau Rasulullah kan mania adil, siapa yang adil lagi kalau aku sudah gak adil. Yang ketika itu Umar bin Khattab langsung menurut Umar bin Khattab, ini bukan Islam, masa orang Islam sama Rasulullah kayak gitu, ya kan? Maka Umar bin Khattab dan ya Rasulullah adribun lupakah ada rojul imam kunafik, biarkan Rasulullah, biar ku penggal ya orang ini kafir lagi, masa kayak gitu sama Rasulnya. Tapi Rasulullah gak boleh. Nanti karena dia zahirnya orang Islam, nanti terkesan Rasulullah membunuh pengikutnya, sahabatnya. Tapi Rasulullah mentahdir, berikan peringatan, innau saya khruju min di hada. Kayak ini, nanti akan muncul dari orang ini. Jadi kalau orang menafsirkan, maksudnya secara biologis kan, keturunan orang ini kan, atau pemikirannya, entah memang keturunan Dzul Qaisirah secara biologis atau memang berpikirnya itu apa namanya. Dan Allah kemudian memberikan peringatan-peringatan, ciri-ciri mereka hudatsaul asnan, anak-anak muda yang semangat membara, ya, mereka yaqra'un al-Qur'an, mereka orang yang hafal al-Qur'an tapi la yujawizun aja ana jirum, hafal al-Qur'an tapi enggak sampai ke hati, enggak paham, cuma hiasan lisan, enggak paham nih. Bahkan mereka Rasul menyebutkan lagi di antara perbuatan mereka, yaqtuluna alal Islam wa yadrubuna alal awsan. Mereka banyak yang dibunuh orang-orang Islam. Ah, penyebab berada dibiarkan. Yang ketujuh kan, ketika munculnya Daesh, ISIS yang dikacau, diserang orang Islam dan orang kafir. Seperti itulah mereka. Dan banyak sifat-sifat yang lain. Maka muncul, termasuk yang membunuh Umar bin Khattab, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Ali bin Thalib, ini orang yang berpemahaman seperti itu. Abdurrahman bin Muljim ini dulunya adalah orang yang mengajari penghafal Al-Quran, sempat dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk dikirim ke negeri Syam agar mengajari penghafal Al-Quran di sana. Tapi ternyata seperti itu, dia tidak paham. Dia membunuh Ali bin Thalib karena tadi khalifah yang zalim, yang tidak adil. Dengan bangga, dengan bangga, tidak menyesal. Khalid. Nah, itu maka dijuluki ini orang Khalid, pemberontak, pembangkang. Sekarang ya itu perwujudannya. Perwujudannya sekarang itu siarnya mereka suka tohu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, tapi apakah artinya cara meranginya seperti itu? Apakah perlakuannya harus seperti itu? Gitu, tanyaannya. Iya, saya itu apakah? Apakah kemudian pukul rata seperti itu? Tidak mencalonkan kan? Islam sama Islam yang ada membuat kericuan dan memperburuk kabaran Islam. Benar-benar sama sekali bukan bagian dari jihad, sama sekali. Mereka bukan mujahidin. Jelas mereka adalah pengacau. Walaupun mereka tadi suka mentamaikan seakan-akan Islami. Itulah paling. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada sebagian ulama mengatakan yang tidaklah seorang berbeda kecuali ujung-ujungnya menjadi Khalid. Iya, secara ini kalau diperhatikan ujung-ujungnya menumpahkan darah kaum muslimin. Walaupun namanya bukan Khalid, walaupun seakan-akan dari awal bukan Khalid. Artinya apa? Mereka itu mudah nanti menghukumi orang itu kafir, kemudian mudah membunuh. Itu maksudnya. Syiah Rafidho bukan terkenal sebagai Khalid. Akan tapi, ya di antara program-program dia jelas membunuh, mudah membunuh kaum muslimin. Dari Ahlul Bid'ah manapun, ketika terus menerus seperti ujung-ujungnya mereka mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Walaupun dari ormas yang katanya paling moderat. Ya, yang sok ngaku Pancasilais, yang sok ngaku penjaga NKRI, yang sok ngaku paling bisa toleransi, coba lihat tingkahnya, ya enggak, brutal kan, nggak bisa beda dengan yang lain, main sikat, main keroyokan. Itu maknanya, ya kan? Seluruh alubina pasti ujung-ujungnya gitu, mudah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Coba perhatikan, ketika mereka menuduh Ahlussunnah Sufi Wahabi, Wahabi teroris, ini justru mereka orang yang bertipikal seperti ini. Enggak mau serang. Ngaku menurut lalu sebagai anak Yahudi, dia yang ada. Ya. Siapa yang berkuasa dengan? Tapi mereka menuduh. Salafi al-Sunnah ni Wahabi ni anak Yahudi, kemudian ladinya. Jadi benar seluruh alur bid'ah. Ketika dibiarkan berlarut, ujung-ujungnya akan mudah menumpahkan darah kaum muslimin itu. Para ulama menelaah dari orang yang alul bid'ah yang ketika itu ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud di masjid, mumpul-mumpul nih lingkaran, jadi pimpin. Takbir, balik lah dia dari nyari-nyari, dia nanya siapa yang lebih tahu nih, ketemulah Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang lebih senior, lebih tahu ini aku. Nah, serta-merta Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid. Mengatakan dengan ungkapan semisal ini, intinya Rasulullah itu belum lama meninggal, bajunya masih ada, apa kendi atau tempat airnya itu kan belum pecah. Masih ada sebagian bekas-bekasnya, sebenarnya masih ada. Cepat sekali kalian tersesat. Oh, mereka serta-merta manuridu ilal khair. Ya pasti, masa dianggap sesat nih? Ini sedang dikir nih, baik-baik. Kita hanya menginginkan kebaikan, gak ada yang lain. Pakai kata Abdullah bin Mas'ud, fakam min muridinil khair layusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ingin maunya baik, niatnya baik, tapi enggak dapat. Para ulama yang menceritakan berkait ini, ujung-ujungnya ini kelompok ini termasuk akhirnya gabung sama Khawarij yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu. Ketika larut terus mudah. Main sikap terhadap sesama muslim yang dianggap menghalang-halangi dia agar sesuai dengan yang dia mau. Walaupun dia enggak beraksi, Khawarij yang duduk-duduk, yang punya majlis Khawarij Indonesia, majlis Mujahidin Indonesia, yang duduk-duduk. Jadi itu Khawarij yang duduk-duduk, dia sibuk bermajlis. Yang beraksi di lapangan ada yang anak-anak muda yang ditipu oleh dia. Semangat, kasih bom. Nah, kalau tidak kata, tenang. Ledak. Yang tua ini bukan duduk-duduk. Mestinya kan yang tua itu kan semuanya kan pengen harap surga dan ditunggu bidadari. Badah tua, apa enggak kau ya? Kalau memang surga, ya kan? Kalau memang surga, kau enggak pengen apa? Tapi kalau dia tua, ya kan? Kalau Rasulullah jihad kan Rasulullah pun ikut turun. Dia bukan duduk-duduk, Rasulullah jihad. Dia bahkan maju perang, bahkan di garda terdepan, bahkan pernah kena luka. betul, jihad memang ini sama-sama ngarap surga, mati pun mati dapat. Itu yang dijanjikan. Lah kau apa yang dikirim itu yang anak-anak muda nih? Yang tua tuh bah, cepet kirim. Ya kan gitu. Kalau jujur. Farid, Fa'adiyah orangnya. Bahasa Arabnya kalau orang itu nih. Farid yang duduk-duduk. Ya bermajlis, kerjanya majlis. Itu lebih berbahaya. Karena dia itulah yang dia jadi banyak dapat orang. Ya kan? Karena ada yang hari udah duduk-duduk dia enggak. Komentarnya, ucapannya, provokasi banget. Sudah semangat membara bidadari sudah belum berdakwah. Gara-gara itu. Itu lebih berbahaya daripada toilet ya. Lapangan, karena kalau dia mati dah enggak bangkit lagi. Nah ini. Ini. Semoga cepat dimatikan. Persiapan nanti lepas malam, selamat malam.